Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan pada kita semua untuk bisa kembali berjumpa pada pertemuan subuh kali ini, Sabtu 8 Januari 2022. Salawat serta salam juga mari kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Selamat datang Mahasantri Mahat Islam Rafiatul Akhyar atau yang biasa kita kenal dengan Mahasantri Mira Institute. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, sampai dengan subuh kali ini sudah ada 8.644 mahasantri yang tergabung di Mira Institute. Dan 4.813 diantaranya sudah berhasil melengkapi data dirinya, sehingga datanya bisa terbaca oleh sistem kami dan bisa menikmati setiap fitur-fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Seperti mendownload kitab-kitab rujukan atau materi yang sudah di-scan oleh admin dan sudah di-upload di website, juga bisa mereview kembali video-videonya secara utuh dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan kemarin. Juga bisa mengevaluasi pemahamannya dengan menjawab beragam macam pertanyaan yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Untuk itu kami menghimbau pada teman-teman sekalian yang sudah terdaftar dan sudah memiliki perangkatnya, silakan lengkapi data diri teman-teman sekalian di website resmi Mira Institute. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa merujuk kembali username dan juga password yang sudah admin kirimkan melalui email teman-teman sekalian. Silahkan dicek di folder inbox. Jika tidak ditemukan, teman-teman bisa merujuk ke folder spam ataupun folder junk. Setelah itu login kembali di website resmi Mira Institute. Insya Allah, pendaftaran masih terbuka untuk tergabung menjadi keluarga besar mahasantri di Mira Institute. Silahkan daftarkan diri teman-teman sekalian dengan cara masuk ke website resmi Mira Institute di mira.quantumakhir.com. Setelah teman-teman masuk di website resmi Mira, teman-teman silahkan tekan tombol daftar di halaman utama, maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi UHA Corner. Atau teman-teman bisa mendownload langsung aplikasinya di Google Play Store, silahkan cari UHA Corner. Di halaman utama aplikasi UHA Corner, pastikan teman-teman memilih paket buku spesial Mira Institute untuk sebagai syarat wajib menjadi mahasantri di Mira Institute. Ya, setelah teman-teman mendaftar, pastikan email dan juga nomor telepon, ada WhatsApp ya, adalah data teman-teman sekalian, agar tim admin bisa mengirimkan username dan juga password kepada teman-teman sekalian setelah teman-teman mendaftar. Setelah teman-teman mendapatkan username dan juga password, silakan lengkapi data dari teman-teman dengan cara login kembali di website yang sama, di mira.quantumakhir.com. Silakan gunakan username-nya berupa email dan juga password-nya berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Untuk password-nya, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan angka kosong di awalnya, sebagai contoh di 0812 sekian sekian sekian. Jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya, sebagai contoh di 62812 sekian sekian sekian. Nah, setelah teman-teman tergabung, jangan lupa untuk join grup resminya Mira Institute yang ada di Facebook dan juga Telegram. Silakan cari sesuai dengan namanya yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Untuk teman-teman yang berada di luar negeri, teman-teman bisa menghubungi admin khusus luar negeri Mira Institute. Silakan disimpan nomornya yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian agar bisa dipandu untuk tata cara pendaftaran mahasantri yang berada di luar negeri. Baik, bagi teman-teman yang baru tergabung sebagai mahasantri di Mira Institute, kami himbau untuk mengikuti sesi materi dari awal pertemuan secara berurut, secara bertahap, episode 1, episode 2, dan seterusnya. Agar pemahaman teman-teman bisa maksimal dan juga antara pertemuan satu dengan lainnya bisa tersambung dan terkorelasi. Jangan lupa untuk mengikuti ujian di setiap babnya agar teman-teman bisa lanjut ke bab berikutnya. Dan juga teman-teman bisa mendapatkan kesempatan sesi Zoom bersama guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Bagi teman-teman yang sudah mendapatkan undangan di sesi Zoom untuk subuh kali ini, kami menghimbau kepada teman-teman untuk senantiasa menyesuaikan format namanya sesuai dengan format yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Untuk memudahkan tim admin

Ya, tapi kalau sudah paham qada dan qadar, alhamdulillah yang telah dihadirkan suasana seperti ini, mungkin Allah menginginkan yang lain. Udah. Pekerjaan tinggal telepon. Pimpinan apa ini terjebak suasana begini, apakah bisa meeting disambungkan? Ya, lewat koneksi digital, bisa nggak video call sekarang, apa yang bisa diselesaikan? Masya Allah, kan? Kalau di jalan, bisa menghafal Quran, sambil dengar murattal, sambil murajaah, sambil baca, selesaikan yang lain. Jadi orang-orang yang paham qada dan qadar itu, hidupnya efektif semua, solutif semua. Mengalami situasi ini, ya udah, manfaatkan apa yang bisa dikerjakan. Jadi, keluhan-keluhan tuh bisa direduksi. Bahkan nggak muncul, apapun itu. Dan ini bahasanya indah sekali. Jadi bisa mengecilkan segala yang besar-besar itu. Walaupun tetap jadi tantangan, tapi terselesaikan. Ya, dan ringan, nggak mengeluarkan satu respon yang melahirkan sifat-sifat negatif atau sikap-sikap yang kontraproduktif. Ini wajar, karena itu tantangan juga. Ya, tantangan, saya mencari diksi tantangan dibandingkan dengan hambatan. Ya, ada begini, oh ini tantangannya. Sudah, kalau sudah begini apa yang harus dikerjakan? Pak, ternyata hasilnya begini, Pak. Oh gitu ya. Gak bisa direvisi, gak bisa Pak, sudah terjadi. Ya sudah, kalau sudah terjadi ya sudah. Sekarang apa yang bisa diselesaikan? Ya sudah, gak bisa diulangi kembali. Sudah, dari situ apa pelajaran yang bisa diambil? Ini enak gitu, semuanya itu. Ya, tapi kita bisa lihat apakah ini sengaja atau tidak sengaja kejadiannya atau dilihat begini, begitu. Jadi proporsional semuanya. Itu pentingnya belajar qada dan qadar. Jadi menjadi apapun itu bisa lebih ringan. Dan proporsional dalam bersikap, baik di rumah tangga, sosial dan sebagainya, semua belajar. Oh melihat begini, bijak kita bersikapnya. Oh berarti seperti ini penanganannya. Ini seperti ini. Nah ini terutama para di ulama, ustad-ustad itu penting. Karena gak semua jamaah itu punya karakter yang sama. Kadang-kadang ada yang begini, ada yang begitu dan sebagainya. Dan jamaah juga penting. Kalau belajar qada dan qadar bisa bersikap kepada ustad dengan cara yang baik. Nah jadi bisa melihat tuh secara proporsional. Nah itulah kurang lebih gambarannya. Kita mengenal ini baru... Satu halaman ya di kitab ini mahal sekali itu 2 jam. Jadi kitab ulama tuh ya memang mahal-mahal. Isinya tuh bagus-bagus gitu. Ya, makanya daripada baca-baca buku-buku yang enggak jelas itu yang cuma bikin bingung di kepala aja gitu. Ya, manfaatnya enggak kebawa sampai ke kehidupan. Saya kadang-kadang suka ini ya, apa suka melihat ya memang itu passionnya bisa beda-beda gitu. Ada orang yang menyibukkan dirinya puluhan tahun hanya untuk menggali tentang ini kesini, tapi gak ada implementasinya. Hanya untuk menyenangkan akal pola pikirnya saja, tapi tidak ada implementasi dalam kehidupannya gitu. Itu kan sayang gitu ya, waktu diarahkan kepada yang demikian. Kecuali kalau ada yang melahirkan manfaat, mungkin Anda konseptor, mengonsep berbagai hal, kerjaannya nulis, berpikir ini orang lain yang mengerjakan, dan diniatkan sebagai ibadah, itu ada pahala. Ya, tapi kalau kita bacanya cuma baca itu, informasi-informasi yang memang seperti itu aja, gak menambah ketaatan kepada Allah, menurut saya sayang gitu. Ya, kita robah sekarang banyak karya ulama. Saya tuh kalau misalnya kita bedah ini kitab-kitab yang ada di sini aja sudah luar biasa itu. Satu topik jilidnya udah banyak. Ya, dan kita tuh kaya teman-teman sekalian. Kaya hazanah, itu surplus keilmuan. Kitab tentang hewan ada, tentang tumbuhan ada. Ini ulama-ulamanya jelas. Dan itu sumbernya, penggalian mereka itu dari penelitian pada Al-Qur'an dan hadis. Itu kalau kita hidupkan lagi sekarang, nanti satu saat ya kalau sudah agak nyaman, ini sudah pekan depan nih berjalan zonasi, saya sudah dapat laporannya. Masya Allah, ternyata di luar negeri juga tidak seperti yang saya bayangkan, lebih banyak lagi ternyata. Ya, ada negara A, negara B, negara C, di kita alhamdulillah 34 provinsi sudah ada. Nanti setelah itu baru saya akan gabungkan ke profesi. Kalau sudah ke profesi, ini berjalan, fikih berjalan, nanti kita ada kajian profesinya. Berdasarkan kurikulum Al-Quran dan sunnahnya. Nanti misalnya yang di kesehatan di bidang apa? Kedokterankah? Bidankah? Ya, apakah nanti ada kurikulumnya sendiri? Nanti kitab-kitabnya kita hadirkan yang klasik begini, yang modern Anda yang hadirkan. Ya, jadi nanti presentasi itu dipadukan, dibawa, jadilah kemudian pedoman berkehidupan yang Islami. Jadi yang perawat Islami, itu kan? Yang dokter Islami, dokter apa nih? Dokter mata kah? Politelinga kah? Jantung kah? Dan sebagainya. SPOG kah? Nanti ayat-ayatnya apa? Hadisnya apa? Riset. Dibawa ke berkehidupan, niatkan ibadah. Ya, yang di pemerintahan, di militer dan sebagainya, keluarkan, ngaji aja dulu. Ngaji, dilihat, sesuaikan. Nah, nanti insya Allah kalau itu kita terapkan dalam kehidupan, ya minimal mudah-mudahan semua jalan itu jadi ibadah. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita hadirkan, kita sudah kenali. Nanti besok kita akan perkaya lagi. Saya isi kitab ini 85% sudah saya sampaikan. 15%-nya tinggal dibacakan yang seperti ini ya, detil-detilnya. Ya kan? Karena apa yang saya sampaikan dari kurang lebih 60 episode itu dia sudah mewakili. Dan beberapa kitab yang lain juga sudah. Di Fathul Majid sebagiannya juga sudah saya sampaikan. Ya, kemudian juga nanti di sini, ya nanti kita baca, besok kita akan baca ke sini. Ini yang kurikulum Al-Azhar, ya, pengenalannya. Ini kita sambungkan. Nah, penting ya. Nah, saking pentingnya apa yang kita bahas dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, karena itu kajian kepada bidang akidah itu banyak. Sampai melahirkan nama-nama yang banyak. Fiqhul Akbar, ilmu kalam, ilmu tauhid, akidah, macam-macam. Apa rahasia di balik nama-nama itu? Kenapa mesti banyak namanya? Apa yang menghadirkan bimbingan dalam kehidupan? Jawabannya di kitab ini nanti. Ya, jadi setiap kitab punya esensinya, punya petunjuknya, punya manfaatnya, dan punya keistimewaan masing-masing yang menunjukkan bahwa semua saling melengkapi. Baiklah, itu yang kita bahas di pertemuan saat ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf, mudah-mudahan selesai di pekan ini. Nanti hari Senin saya umumkan untuk yang kemarin teman-teman telah kumpulkan, yang membuat rangkuman satu halaman itu. Ya, saya baru pulang dari luar kota kemarin, itu saya bawa tuh. Satu bundel lagi, karena ada dua bundel. Satu bundel saya bawa. Ya, saya bawa aja, gak sempat saya buka. Karena simpan di bawah, gitu aja di mobil, gak sempat dikeluarkan. Karena memang kemarin padat sekali. Hari ini mudah-mudahan bisa saya lihat-lihat. Besok selesai, hari Senin kita umumkan, sekaligus nanti praktek zonasi. Kalau di zonasi, itu sifatnya nanti sifat konfirmasi taklim, pengayaan dan konsultasi. Ya, jadi nanti ada sehari full yang saya bisa ini kan petakan. Nanti Anda tinggal cek aja ada email atau informasi dari admin menunjukkan bahwa ini yang dari Aceh misalnya, Sumatera sampai dengan ke Papua ada jadwal-jadwalnya. Ini jadwalnya ini untuk konsultasi. Anda dapatkan di situ. Jadi nanti begitu saya zoom jam berapapun saya ada, tinggal disampaikan sehari sebelumnya, dan Anda siap-siap di situ terhubung. Enggak semuanya online. Ya, enggak semuanya. Tapi kalau ta'lim begini kita terbuka, termasuk juga yang di luar Mira bisa menyimak, ya, yang mau bergabung dengan Mira masih terbuka. Ya, ini gelombang kedua cuma dibuka tinggal 1.000 lagi kuotanya. Jadi kita genapkan 10.000, kita selesai dulu. Ya, kita selesai dulu di situ supaya terbina dengan baik dulu, karena nanti membuka zonasi itu kan kalau terlampau banyak juga nggak terlalu fokus. Saya sangat senang yang fokus. Nanti kalau sudah baik fokus, ya, terdapat yang jelas baik secara bertahap, nanti silahkan berlanjut dan seterusnya. Ya, jadi ada kuota sekitar 1.000 lagi, sudah ada kurang lebih hampir 9.000 yang terhubung. Jadi kalau sudah 10.000 kita siapkan dulu, karena kapasitas kita juga di pesantren yang kita bangun kalau kita offline, ini kan ada kapasitas juga yang kita siapkan. Ya, kita mengukur itu juga, nanti kita bertahap pelan-pelan supaya bisa lebih luas lagi. Kalau ta'lim umum siapa saja bisa bergabung. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan diberkahi, mudah-mudahan kita dirahmati dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Semoga menjadikan introspeksi untuk kita semua menjadi lebih baik. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم يا الله اجعلنا من المؤمنين حقا اجعلنا من المسلمين حقا اجعلنا من المتقين حقا آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعلنا القرآن يا الله صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين واجعلنا من أتباع سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة يا الله برضاك وبحبك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين Jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita semua, Ustadz Dr. Adi Hidayat LSMA. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan beliau beserta keluarga, memberikan kesehatan juga umur yang panjang dalam ketaatan dan dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Amin. Tidak lupa juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa memahami setiap materi yang disampaikan, juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Alhamdulillah, kesempatan untuk tergabung menjadi keluarga besar di Mahasan Trimira Institute masih terbuka. Silahkan daftarkan diri teman-teman sekalian di website resmi Mira Institute. Silahkan masuk ke mira.quantumakhir.com. Di halaman utama, silahkan tekan tombol daftar, maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi UHA Corner. Atau teman-teman bisa langsung mendownload aplikasinya di Google Play Store, silahkan cari UHA Corner. Di halaman utama aplikasi UHA Corner, teman-teman pastikan memilih paket buku spesial Mira Institute. Sekali lagi, pastikan yang dipilih adalah paket buku spesial Mira Institute. Silahkan ikuti arahannya dan pastikan email dan juga nomor teleponnya ada WhatsApp-nya, agar tim admin bisa mengirimkan username dan juga password, juga informasi lanjutan kepada teman-teman sekalian. Baik, bagi teman-teman yang berada di luar negeri, teman-teman bisa menghubungi nomor admin yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian untuk bisa dipandu bagaimana mendaftar sebagai mahasiswa di Mira Institute. Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki username juga password, kami himbau untuk bisa kembali login di website yang sama di mira.quantumakhir.com untuk melengkapi data diri teman-teman sekalian agar datanya bisa terbaca oleh sistem kami dan teman-teman bisa menikmati setiap fitur-fitur yang sudah disajikan di website resminya Mira Institute. Bagaimana caranya? Masuk kembali di mira.quantumakhir.com. Silahkan gunakan username-nya berupa email dan juga password-nya berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Untuk password, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan angka 0 di awalnya, sebagai contoh di 0812 sekian. Jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya, sebagai contoh di 62812 sekian. Nah, itu sesuai dengan nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Bagi teman-teman yang masih belum menemukan username dan juga passwordnya yang sudah terdaftar dan sudah memiliki perangkatnya, bisa merujuk kembali di folder emailnya. Silahkan dicek folder inboxnya. Jika belum ditemukan, teman-teman bisa merujuk di folder spam ataupun folder junk. Jika memang masih belum ditemukan, teman-teman bisa menghubungi admin resminya Mira Institute di nomor yang sudah tertera di layar teman-teman sekalian. Jika ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Bagi teman-teman yang ingin mengambil manfaat dari pembelajaran Mira Institute secara umum, teman-teman bisa mensubscribe YouTube channelnya Mira Institute. Dan bagi yang ingin mengetahui informasi video-video terbaru dari guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA, teman-teman bisa mensubscribe YouTube channelnya Adi Hidayat Official secara umum. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap video terbaru bisa langsung masuk ke perangkat teman-teman sekalian. Baik. Saya Fadil, mewakili tim Mira yang bertugas. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.